إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم نحمد الله ونشكره kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada-Nya atas segala limpahan nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmat-Nya maka bisa disempurnakan amal-amal soleh, kita bisa menambah amal kebaikan, amal ibadah, dengan sebab Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, khususnya nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah, di sisi yang lainnya Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beristighfar, bertaubat kepada Allah untuk diampuninya dosa-dosa kita, karena manakala kesempatan telah dicabut dari diri kita, usia tidak diberi lagi, waktu telah terhenti untuk kita, maka tidak lagi ada kesempatan menambah amal dan tidak ada kesempatan untuk mengurangi dosa-dosa kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini kita melanjutkan ta'lim kita, kajian kita, membaca kitab Al-Fawaid karya Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang beliau akan mengulas faedah-faedah serta kaedah-kaedah yang sangat bermanfaat untuk kita petik, kita ambil manfaatnya. Semoga Allah ta'ala menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kita baca faedah yang kedua dari kitab ini, di kitab kita halaman 20. Qala rahimahullahu ta'ala, qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam li Umar, wa ma yudrika annallaha ittala'a ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ma yudrika, dan tidaklah engkau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah melihat, memperhatikan kepada Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badar. Faqala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, i'malu ma syi'tum, beramallah, berbuatlah apa yang kalian inginkan, yang kalian kehendaki. Faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni untuk kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, asqala ala kasiri minan nas, maknahu banyak menimpa manusia iskal, permasalahan tentang makna ayat Allah Subhanahu wa taala ini, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Fa inna dhahirahu ibahatu kullil a'mal lahum wa tahyiruhum fi masa'u minha wa dhalika mumtani'un. Karena dohirnya, dohir ayat Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, beramallah kalian apa yang kalian maui, semau kalian, aku telah ampuni untuk kalian. Ini dohirnya berarti membolehkan semua bentuk amalan untuk mereka, apa saja yang mereka inginkan, apa saja yang mereka kehendaki, baik itu amalan taat maupun amalan maksiat, diberikan kebebasan secara dohirnya. Wadzalika mumtani'un, yang demikian tentu adalah terlarang kalau difahami ayat tersebut sebagai pembolehan legalisasi semua bentuk amalan, amalan taat maupun amalan maksiat, amalan yang boleh ataupun amalan yang tidak boleh, yang diperintahkan ataupun yang dilarang. Silakan perbuat sesuka kamu, semau kamu, aku sudah ampuni untuk kalian. Tentu kalau difahami yang demikian adalah mumtani'un, adalah terlarang atau tercegah. Ikhwani fillah jazakumullah, beliau memberikan faedah tentang pemahaman hadis serta ayat yang disebutkan di hadisnya dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 4274 dan 4890. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 2494. Tentang Allah Ta'ala berfirman terhadap Ahlul Badr, orang-orang para sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar yang merupakan awal kali perang setelah hijrahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, bukan untuk keluar pasukan perang, memang meniatkan atau mempersiapkan perang, mencegat ini kafilah dagang, sehingga yang dihadapi bukan pasukan perang gambarannya. Namun kenyataannya hal yang demikian diketahui oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, maka orang-orang kafir mengirimkan pasukan perang, sehingga terjadilah pertemuan dengan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka siap sekalipun niatnya awalnya bukan untuk berperang, tapi karena dalam rangka menegakkan agamanya Allah, membela agamanya Allah, maka mereka siap untuk bertempur, untuk perang menghadapi pasukan musuh. Dikala itu jumlah kaum muslimin, pasukan kaum muslimin sekitar 300-an, sementara orang-orang kafir dengan persenjataan yang lebih lengkap, lebih banyak, dan pasukannya 3 kali lipat lebih. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, maka Ahlul Badr mereka memiliki kekhususan, keutamaan yang secara umum para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah manusia-manusia utama, manusia-manusia mulia, sebaik-baik manusia dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum." sebaik-baik manusia adalah generasiku, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu tabi'in, summal ladzina yalunhum, kemudian generasi setelahnya atsba'ut tabi'in. Sehingga tiga generasi sahabat, tabi'in dan atsba'ut tabi'in dikenal adalah salasah qurunil mufaddilah. Tiga generasi utama. Nah, yang kalau disebut salafuna soleh, pendahulu kita yang soleh adalah khususnya mereka, para sahabat, tabi'in, atsba'ut tabi'in. Terlebih lagi sahabat adalah muhajirin wal ansar, yang Allah Ta'ala telah nyata-nyata menyebutkan tentang mereka dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha. Generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar, mereka para sahabat, tidak lagi diragukan. Mereka adalah para sahabat, muhajirin wal ansar, para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yakni orang-orang yang datang setelah zaman mereka, namun mengikuti mereka dengan cara yang baik. Taba'uhum bi ihsan, mengikuti mereka dengan baik, mengikuti sahabah dari kalangan muhajirin wal ansar. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat, dan Allah Ta'ala telah persiapkan untuk mereka surga. Ini pas para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga pula dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW melarang untuk kita mencela, mencaci sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Diulang, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabatku. Wawalladhi nafsi biyadih, demi jiwa yang, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban, kalau seseorang di antara kalian itu berinfak sebanyak gunung Uhud emas. Gunung Uhud itu gunung terbesar. Itu kita kalau infak sebesar gunung Uhud, infaknya emas, kata Rasulullah SAW, ma adraka mud, mudan, tidak bisa menyamai satu mud infaknya sahabat. Wala nisfah, bahkan separuhnya, separuh mudnya gak bisa. Nah, ini kita gak bisa infak kita yang sebesar gunung Uhud berupa emas, kalau kita infakkan gak sebanding, gak bisa menyamai infaknya setengah mud infaknya para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keutamaannya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, secara umum kita tahu yang demikian, secara khusus ikhwanul jazakumullah ada urutan-urutan keutamaannya. Nah, yang pertama adalah khulafaur rasyidin. para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang paling utama. Dan dari empat khalifah yang paling utama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah itu adalah Al-Asrah Al-Mubassirina bil Jannah, 10 sahabah yang sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam mereka masuk surga. Nah, kemudian Ahlul Badr. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang ikut perang Badar. Yang dikala itu secara hitung-hitungan perang, khonizakumullah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang persiapannya bukan untuk menghadapi pasukan perang, bukan untuk tempur, hanya untuk menghadang kafilah dagang. Jumlahnya juga, persiapan persenjataannya juga tidak seperti persiapan untuk perang. Nah, menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang memang mereka pasukan perang, persiapannya untuk perang. Jumlahnya 3 kali lipat lebih. Namun wa man nasru illa min indillah, tidaklah ada pertolongan kecuali datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-123, wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah. Dan sungguh Allah taala telah menolong kalian di perang Badr dalam keadaan wa antum adillah. Waktu itu kalian merasa rendah, merasa kecil. Nah, karena jumlahnya juga kurang, persiapan persenjataannya juga kurang. Tapi karena tekad mereka dan niat mereka adalah ilahi kalimatillah, meninggikan agamanya Allah, mereka fisabilillah, Allah taala tolong mereka. Allah taala tampakkan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pertolongan itu adalah datangnya dari si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hari tersebut dikenal juga dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Furqan bainal haqqi wal batil, pembeda antara al-haq dan kebatilan. Perang Badar itu, Yaumul Badar juga disebut dengan Yaumul Furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, karena kemurnian keikhlasan para sahabat Ahlul Badar di dalam membela agamanya Allah Subhanahu wa taala, perang pertama saat itu tidak ada dari mereka satupun yang terjangkiti penyakit nifak, penyakit kemunafikan. Beda dengan perang-perang setelahnya, sudah muncul ada orang munafik ingin mencari keuntungan, nah, kepentingan duniawi. Berbeda dengan perang Badar, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pilihan, karena sekarang mereka harus perang yang tidak ada sisi keuntungan untuk dunia. Kalau dinilai enggak ada kepentingan untuk mencari keuntungan dunia menghadapi pasukan perang, dan mereka siap untuk mengorbankan nyawa-nyawa mereka karena persiapannya kurang, yang dihadapi jumlahnya berlipat. Namun mereka yakin, semata-mata yakin karena Allah, dan yakin akan pertolongan datang dari si Allah, membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya datang dalam hadis Rifa' ibn Rafi' radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, "Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datanglah Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Ma ta'uduna ahla Badrin fikum?" Bagaimana kalian menilai orang-orang yang ikut perang Badar di antara kalian? Qala, dijawab oleh Rasul alaihissalatu wassalam, "Min afdalil muslimin." Au kalimatan nahwiyah. Mereka adalah min afdalil muslimin, orang-orang Islam yang paling mulia yang hadir perang Badar itu. Afdalil muslimin atau kalimat semisal itu menunjukkan keutamaan mereka. Qala, malaikat Jibril pun kemudian mengatakan, "Wa kadzalika man syahida Badran minal malaika." Begitu juga yang hadir di perang Badar dari kalangan malaikat, mereka adalah seutama-utamanya malaikat. Kalau orang manusia yang ikut perang Badar dari kalangan kaum muslimin, para sahabat, mereka adalah afdalul muslimin, nah begitu juga malaikat yang hadir di perang Badar saat itu adalah afdalul malaikat, seutama-utamanya malaikat. Demikian kata Jibril alaihissalam. Hadis dikeluarkan Imam Bukhari, nomor hadis 3992. Menunjukkan keutamaan Ahlul Badar. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ahlul Badar, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "La yadkhulun nar ahadun sayyida Badrun." Tidak akan masuk neraka orang yang hadir ikut perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhulun nar ahadun sayyida Badrun." Tidak akan masuk neraka orang yang hadir ikut perang Badar. Jaminan berarti mereka ahlul jannah. Sehingga ikhwan jazakumullah, sedemikian keutamaan Ahlul Badar hingga Allah Ta'ala menyatakan tentang mereka, "I'malu ma syi'tum," kepada Ahlul Badar ini konteksnya, "Berbuatlah semau kalian, apa yang kalian inginkan, faqad ghafartu lakum, sungguh aku telah mengampuni untuk kalian." Apa maknanya ini? Nah, inilah yang akan diterangkan oleh Al-Imam Qayyim. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Karena ini menjadi iskal, menjadi permasalahan, perkara yang samar pada sebagian orang. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, faqala ta'ifatun minhum, Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, berpendapat sebagian para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Jauzi di kitab Kashfu Muskil Sahihain, juga Pendapat ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Kata sebagian ulama diantaranya Al-Imam Al-Jauzi, laisal muradu min qawlihi i'malu al-istiqbal. Tidaklah yang dimaukan pada firman Allah i'malu, berbuatlah kalian, itu al-istiqbal untuk waktu yang akan datang. Bukan demikian. Wa innama walil madhi. Namun itu berlaku untuk yang telah lalu, yang sudah lewat. Bukan Allah Ta'ala menyuruh beramal untuk waktu-waktu yang akan datang, diberikan kebebasan untuk waktu-waktu yang akan datang, tapi itu yang sudah lewat. Wa taqdiruhu, pengertiannya akhirnya ayu amalin kana lakum, apapun amalan kalian, perbuatan kalian yang dulu telah ada kalian perbuat, faqad ghafartu, sungguh aku telah mengampuninya. Ini pengertian ayat tersebut. I'malu masyitum, faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian maui, sungguh aku telah ampuni untuk kalian. Ini kata Al-Imam Ibnu Jauzi dan sebagian yang sependapat dengan beliau. Ini diberlakukan adalah untuk amalan-amalan para sahabat Ahlul Badr yang dulu-dulu kejadiannya. Artinya sehingga apapun bentuk amalan kalian yang telah kalian kerjakan dahulu, sungguh aku telah mengampuninya. Ini pengertiannya. Qala, beliau berkata, Al-Imam Al-Jauzi, wa yadullu ala dhalika syai'an, yang menunjukkan demikian, dalil atau hujah, alasan pendapat ini adalah diperkuat oleh dua hal. Syai'an, dua hal. Ahaduma, yang pertama, annahu law kana lil mustaqbal, kalau itu diberlakukan untuk perintah itu untuk akan datang, silakan kalian berbuat nantinya. Kamu nanti silakan mau berbuat apa saja. Kana jawabu qaulahu sa'afir lakum nisaya. Bunyi ayat itu akan juga pakai fi'il, kata kerja yang menunjukkan akan datang, yaitu sa'afir lakum, maka aku akan ampuni. Itu dari sisi bahasa. Sementara ayatnya tadi ghafartu lakum, aku telah ampuni. Namanya telah ampuni berarti untuk amalan-amalan yang telah lalu. Kalau sekiranya untuk yang akan datang, ini saya akan pakai lafaz sa'afir lakum, aku akan ampuni untuk kalian. Ini yang pertama dari sisi bahasa. Wasani, yang kedua, anau kana yakunu itlaqan fid dunub wala wajha lidzalik. Bahwasanya keberadaan ayat tersebut diperlakukan secara itlaq pada dosa-dosa, wala wajha lidzalik. Maka kalau dosa-dosa yang akan datang tidak tepat, namanya dosa yang telah diampuni ya, yang lalu-lalu. Nah, ini menurut pendapat Al-Imam Al-Jauzi dan yang sependapat dengan beliau. Wa haqiqatu hadzal jawab anni qad ghafartu lakum bihadzal ghazwati ma salaf min dunubikum. Sehingga hakikat jawabannya adalah bahwasannya saya telah mengampuni untuk kalian, maknanya ayat tersebut, aku telah mengampuni untuk kalian dengan sebab perang Badr ini. Apa-apa yang telah lalu dari dosa-dosa kalian, Ini pengertian pertama. Kata Imam Qayyim, lakinnahu dhaifun min wajhain. Namun pendapat ini adalah lemah dari dua sisi juga. Nah, pendapat ini lemah. Ini juga bantahan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitab Fathul Bari, Syarah Sahihil Bukhari. Pendapat tersebut adalah lemah, artinya tidak tepat. Kenapa? Dari dua sisi. Ahaduma, yang pertama, anna lafdo e'malu ya'bahu. Karena lafad e'malu, berbuatlah kalian, ini menolak pendapat yang pertama tadi. Fa'inau lil istiqbal dunal mudi, karena itu fi'il amr, untuk diberlakukannya akan datang, bukan yang telah lalu. Namanya fi'il amr itu lil istiqbal, perintah untuk dikerjakan, berarti akan dikerjakan. Misalnya, masuklah kamu, karena masih di luar, belum masuk. Masuklah, belum terjadi. Makanlah, belum makan karena. Misal itu, fi'il amr itu diberlakukan untuk waktu yang akan datang, bukan waktu yang telah lalu. Wa qawlu qad ghafartu lakum, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang lafadznya sungguh aku telah ampuni untuk kalian, la yujibu ayakuna i'malu mislahu, tidak mesti keberadaannya seperti i'malu untuk waktu yang akan datang. Walaupun fi'ilnya pakai fi'il madhi, ghafartu, aku telah ampuni. Fa inna qawlahu qad ghafartu tahqiqun li wuqu'il maghfirah. Karena lafaz qad ghafartu, sungguh aku telah ampuni, itu maknanya adalah tahqiq, kepastian akan terjadinya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an konteks sesuatu yang akan datang tapi bentuknya pasti, itu pakai fi'il madhi banyak. Nah, pakai fi'il madhi itu banyak. Nah, beliau mencontohkan di sini. Kaqaulihi, contoh firman-Nya Allah Taala, ata amrullah, telah datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Padahal akan, ini akan di putuskan oleh Allah, perkaranya Allah, qada, takdirnya Allah. Begitu juga waja'a rabbuka, datang Rabbmu. Nah, yaumul qiyamah. Nah, ini fi'ilnya fi'il madhi, tapi untuk sesuatu yang akan datang itu maknanya adalah tahqiqan. Pasti bentuknya itu, pasti terjadi. Nah, wa nadairuhu, dan semisal itu. Sisi yang kedua, anna nafsal hadis yarudduhu. Sisi yang kedua adalah hadis itu sendiri menolak pendapat yang pertama. Kenapa? Fa inna sababahu qissatu Hatib wa Jassuhu. Karena hadis itu sebabnya, sebab asbabul wurudnya adalah kisahnya Hatib. Hatib Ibni Abi Balta'ah. Nah, beliau salah seorang muhajirin yang ikut perang Badar. Wajasuhu, dan tajasusuhu artinya mata-matanya. Nah, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya ikhwanul jazakumullah disebutkan di Sahihil Bukhari dan juga kitab-kitab tafsir. Karena kisahnya Hatib Ibn Abi Balta'ah ini menjadi sebab turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Mumtahanah ayat pertama. Surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Surah Al-Mumtahanah surah ke-60. Ayat yang pertama. Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharastum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku, ini orang kafir, wa aduakum dan musuh kalian aulia, wali-wali, penolong, teman dekat. Tulkuna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan kepada mereka rasa kasih sayang. Jangan. Waqad kafaru, sementara mereka telah kafir, bima ja'akum minal haq, terhadap apa yang kalian datangkan berupa kebenaran. Yukhrijunar rasul wa iyyakum, mereka telah mengusir rasul dan kalian. Antu'minu billahi rabbikum, disebabkan kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharastum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati, jika kalian benar-benar keluar berjihad di jalanku dan mencari ridhoku. Tusiruna ilaihim bil mawaddah, kalian akan memberikan kepada mereka rasa kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lamtum, sementara aku kata Allah Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian lakukan secara terang-terangan. Wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil, siapa yang melakukan yang demikian, menjadikan orang-orang kafir sebagai orang kepercayaan, sebagai pimpinan, sebagai wali penolong, maka faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya beliau mengatakan, kana sababu nuzuli sadri hadhihi surah al-karimah kisatu Hatib Ibn Abi Balta'ah, adalah sebab turunnya awal surah yang mulia ini adalah kisahnya Hatib Ibn Abi Balta'ah. Wadhalika anna Hatiban hada kana rajulan minal muhajirin, bahwasanya Hatib bin Abi Balta'ah ini adalah seorang yang termasuk muhajirin, orang yang dulu pindah dari Mekah ke Madinah. Wa kana min ahli Badr, dia termasuk juga ikut perang Badr. Wa kana lahu bi Mekah aulad wa mal, sementara dia di Mekah punya anak-anak dan punya harta ditinggalkan oleh dia. Walam yakun min Quraisy anfusihim bal kana khalifan li Utsman. Falamma azima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fathi Makkah, lamma naqada ahlaha al-ahad, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimin bitazhiz li ghazwihim. Sementara Hatib Ibn Abi Balta'ah ini, dia punya anak-anak dan harta yang ada tinggal di Mekah, dan dia bukan termasuk bagian dari orang Quraisy. Nah, tinggal di Mekah tapi bukan orang Quraisy. Balkan Khalifan li Utsman, hanya saja dia membantu Utsman. Utsman bin Affan. Maka ketika Rasulullah SAW berkeinginan kuat untuk menyerang Mekah, kejadian Fathu Mekah, tahun 8 Hijriah, sementara Perang Badar tahun 2 Hijriah, 6 tahun setelah Perang Badar, kejadian Fathu Mekah ini, lamana qada alaha al-ahad, ketika orang-orang Mekah telah menyelisih janji. Janji perjanjian Hudaybiyah diselisih oleh orang-orang Mekah. Maka Rasulullah SAW berazam, berkeinginan kuat untuk menyerang Mekah dengan kejadian Fathu Mekah. Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan diri untuk memerangi ahli Mekah. Waqala, dan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ammi alaihim khabarona, ya Allah, tutup-tutupilah berita kami. Artinya, ya Allah, jangan sampai mereka ngerti, ya Allah. Jagalah berita kami, keinginan untuk menyerang Mekah ini, supaya ahli Mekah tidak tahu Rasulullah SAW tidak menyerang secara tiba-tiba. Karena mereka ini menyelisih perjanjian. Fa'amada Hatib hada fakataba kitaban wa ba'asahu ma imra'ah min Quraisy ila ahli Mekah yu'allimuhum bima azzama 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwihim liyatakhidha bidzalika 'indahum yadan. Maka sengaja Hatib Ibn Abi Balta'ah ini tidak memberitahukan ahli Mekah. Rasulullah SAW sudah bahkan berdoa kepada Allah, ya Allah, hendaknya engkau jaga, engkau tutup-tutupi berita kami ini agar mereka tidak tahu. Hatib bin Abi Balta'ah sengaja ingin memberitahu, dia tulis surat, dia kirim, dititipkan seorang wanita dari orang Quraisy yang ingin pergi ke Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah ingin memberitahukan kepada mereka tentang niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang ahli Mekah. Tujuannya apa? Agar orang Quraisy ini nanti merasa punya hutang budi terhadap Hatib bin Abi Balta'ah. Karena Hatib bin Abi Balta'ah keinginannya keluarganya yang di Mekah itu ada yang menjaga. Ada yang yaitu melindungi ketika Rasulullah SAW nanti menyerang, karena bukan dari keluarga Quraisy, secara posisi nanti nggak ada yang melindungi, nggak ada yang nolong, bukan orang Quraisy, maka dia ingin memberi jasa kepada orang-orang Quraisy supaya orang Quraisy itu nanti kita berutang budi dengan Hatib Ibn Abi Balta'ah, maka sudah semestinya untuk kita lindungi keluarganya, kita selamatkan keluarganya. Itu tujuannya Hatib Ibn Abi Balta'ah. Tendensinya adalah untuk keselamatan keluarganya. Demikian maksud Hatib Ibn Abi Balta'ah. Fa'atla'allahu ta'ala ala dhalika rasulahu sallallahu alaihi wasallam istijabatan lidu'aihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membongkar, memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah. Padahal ini sudah kirim surat rahasia dititipkan seorang perempuan yang ingin pergi ke Mekah. Nah, gak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Maka Allah taala beritahukan kepada Rasul-Nya alaihi salatu wasalam sebagai bentuk Allah taala mengijabahi, mengabulkan doanya Rasul. Yang Rasul alaihi salatu wasalam tadi berdoa, "Ya Allah, jangan sampaikan, jangan tahu berita kami ke mereka." Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat rahasia yang dibikin oleh Hatib bin Balta'ah, Ibnu Abi Balta'ah, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Fa ba'atha fi 'isril mar'ah fa akhadha al-kitab minha. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mengirim utusan untuk mengambil surat tersebut, merampas surat tersebut. Disebutkan yang dipanggil adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Jubair dan Mikdad, tiga orang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kejar itu perempuan. Nah, sampai di daerah Raudhatul Qahqah, kebun namanya Qahqah, didapati ternyata memang betul perempuan. Tanya oleh mereka, "Berikan surat yang kamu bawa." "Surat apa? Tidak ada surat sama saya." Perempuan ini mengelak. Ali bin Abi Thalib kemudian periksa di untanya, enggak dapat. Enggak ada. Maka mereka mulai mengancam. "Kamu berikan." Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Rasulullah SAW tidak akan dusta." Nah, beliau memberitahukan bahwasanya ada surat sama kamu. "Kamu berikan surat itu atau kami akan lepaskan pakaian kamu." Maka dengan ancaman tersebut dan karena kesungguhan sahabat tersebut, Imanul Zakumullah, ternyata betul dikeluarkan surat itu dari sanggulnya. Terikat. Langsung Ali bin Abi Thalib dan Zubair dan kemudian Mikdad radhiyallahu anhum memberikannya kepada Rasulullah SAW. Setelah dibuka oleh Rasulullah SAW, ternyata dari Hatib Ibn Abi Baltah. Nah, ini riwayat dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Begitu juga disebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Hadis yang semakna dengan tadi, "Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," hadis Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Mikdad." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus diriku dan Zubair dan Mikdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Intaliku hatta ta'tu raudhah fa inna biha du'inah ma'aha kitab fakhuduhu minha." Pergilah kalian sampai kalian datang di raudhah, kebun khah. Karena di sana ada do'inah. Do'inah ini perempuan yang safar, bepergian. Dia bawa tulisan. Ambillah tulisan tersebut dari perempuan tersebut. Nah, maka dikejar oleh Ali Zubair dan Al-Miqdad. Nah, sampailah seperti kisah yang kita sebutkan tadi kurang lebihnya. Maka setelah diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada Hatib bin Abi Baltah, "Ya Hatib, ma hada?" "Wahai Hatib, apa ini?" Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita. Jelas ini kesalahan membocorkan yakni rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayun terlebih dahulu. Nah, tanya lebih dahulu, apa ini? Kenapa sampai dia perbuat? Apa alasannya sampai dia perbuat? Maka ditanya, "Ya Hatib, ma hada?" "Wahai Hatib, apa ini?" Hatib kemudian menjawab, "Qala la ta'jal alayya inni kuntu imra'an mulsikan fi Quraisy wa lam akun min anfusihim wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qurubat yahmuna ahlihim bi Makkah fa ahbabtu idfatani dhalika minan nasabi fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qurabati wa ma fa'altu dhalika kufran wala irtidadan an dini wala ridon bil kufri ba'dal Islam." Kata Hatib Ibn Abi Baltah, "Ya Rasulullah, jangan engkau tergesa-gesa menghukumi aku. Ketahuilah bahwasanya aku ini orang yang dulu cuman ngikut di tengah-tengah Quraisy, tidak termasuk bangsa Quraisy. Sementara orang muhajirin yang pergi dari Mekah ke Madinah bersama engkau, mereka orang-orang Quraisy yang punya kerabat. Yang punya kerabat di Mekah yang menjaga keluarga-keluarga mereka. Orang-orang Quraisy menjaga keluarganya masing-masing di Mekah. Nah, kalau nanti kamu ibaratnya diserang mereka, keluargaku enggak ada yang jaga, enggak ada yang melindungi. Maka aku ingin, sementara aku enggak punya hubungan nasab dengan orang-orang Quraisy, aku ingin berbuat jasa kepada orang Quraisy supaya mereka nanti kemudian melindungi kerabatku, keluargaku. Tidaklah aku melakukan yang demikian karena kekafiran dan bukan karena aku murtad dari agama ini, dan tidaklah dikarenakan aku berarti senang dengan kekafiran, ridho dengan kekafiran setelah Islam. Faqala Rasulullah sallam innahu shadaqakum. Kemudian Rasulullah sallam membenarkan dan menerima udzur, yakni Hatib bin Baltah terima udzurnya. Jazakumullah. Nah, di saat demikian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memandang ini perbuatan Hatib ini perbuatan munafik. Nah, khianat membocorkan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, "Dani adribu unuqa hadzal munafik." "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala munafik ini." Nah, ini karena ghirahnya Umar terhadap agama, terhadap pelanggaran kekurang ajaran kepada Rasulullah, hendak membocorkan, dianggap ini perbuatan besar, perbuatan munafik. Maka Umar minta izin, "Biarkan aku memenggal kepala orang ini, munafik ini." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innau qad sahida Badrun." dia Hatib bin Balta ini termasuk orang yang ikut perang Badar. Ma yudrika la'allallah itala'a ila ahli Badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Apa yang engkau tidak mengetahui wahai Umar, Allah Ta'ala telah melihat, memperhatikan ahli Badar hingga kemudian Allah Ta'ala mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semau kalian, sekehendak kalian, sungguh telah aku ampuni untuk kalian. Nah, ini tadi perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar. Kisahnya demikian. Jadi hadis itu adalah kisahnya Hatib bin Ibn Abi Balta'ah. Kejadiannya adalah 6 tahun setelah peristiwa Badr. Nah, ayat itu berarti i'malu ma syi'tum adalah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam ketika kejadian Hatib bin Balta'ah, berarti setelah perang Badr. Nah, maka dari sini sisi yang kedua, hadis itu sendiri menerangkan i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian, yakni perbuatan yang akan datang. Silakan kalian mau berbuat apa saja. Qad ghafartu lakum. Au ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni untuk kalian. Artinya apa? Berarti pemahaman pendapat yang pertama tadi kurang tepat. Kalau ikmalu itu diartikan amalan-amalan yang telah lewat. Justru hadis itu sendiri menyebutkan itu amalan terjadi 6 tahun setelah perang Badar. Yaitu kisahnya Hatib bin Balta'ah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Allah sendiri mengatakan i'malu ma syi'tum ghafartu lakum. Faqad ghafartu lakum. Diampuni. Kesalahan seperti yang dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah, salah keliru memang, namun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah menjamin tadi. Qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampuni untuk kalian. Maka tidak diberikan sanksi oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Diampuni Hatib bin Balta'ah. Kemudian Al-Imam Qayyim mendudukkan pemahamannya, makna yakni hadis itu tadi sampai pada firman Allah Ta'ala i'malu ma syi'tum. Apa maksudnya? Berbuatlah sekehendak kalian, sungguh telah aku ampuni untuk kalian. Falladzina dunnu fidzalik, yang kita ketahui dari hal yang demikian, wallahu a'lam, anna hadza khitabun liqaumin qad 'alima Allah Subhanahu annahum la yufariquna dinahum. Bahwasannya pembicaraan ini diperuntukkan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala telah mengetahui bahwasannya mereka orang-orang yang tidak akan keluar dari agama, tidak akan murtad. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ahlu badr itu. Tidak ada yang murtad. Dan benar, ikhwanul jazakumullah. Bal yamutuna alal Islam, bahkan mereka akan meninggal di atas Islam. Sebaliknya, kalau ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan orang itu tidak akan nantinya pernah masuk Islam, mati pasti di atas kekafiran. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab. Ini ikhwanul jazakumullah bukti mukjizat kebenaran wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mananya orang ini tidak akan nanti masuk Islam, tidak akan dia beriman. Tabbat yada bila bi wa tab ma ghanan humalu wa makasa. Saya selana rong datalaham masuk neraka. Menunjukkan dia tidak akan pernah masuk Islam. Begitu juga istrinya. Nah, wa mar'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Dan benar, sepanjang hidupnya kemudian memusuhi Rasulullah SAW, istrinya ikut mengubarkan permusuhan kepada Rasulullah SAW sampai matinya. Padahal itu termasuk jajaran pamannya Rasulullah SAW. Nah, sementara kalau ini Allah Ta'ala menyatakan tentang Ahlul Badr, pasti Allah Ta'ala ampuni mereka. Artinya mengandung makna Ahlul Badr, orang-orang yang ikut perang Badr, satu pun tidak akan ada yang murtad. Pasti mereka semuanya mati dalam keadaan Islam. Wa annahum qad yuqarifuna ba'da ma yuqarifuhu ghairuhu minad dunub. Nah, dan bahwasanya mereka bisa jadi memang melakukan sebagian apa yang dari dosa. Jadi namanya manusia seperti yang terjadi pada Hatib bin Balta'ah ini, Ibn Abi Balta'ah. Salah. Ayat itu tidak bermakna bahwasanya mereka maksum. Bisa jadi salah karena tidak ada yang maksum kecuali para rasul, para anbiya. Walakin la yatrukuhum subhanahu musirrina 'alaiha. Namun Allah Ta'ala tidak akan membiarkan mereka terus-menerus di atas dosa tersebut. Bal yuwaffiquhum litaubatin nasuh wastighfarin wa hasanatin tamku asar dalik. Bahkan Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertaubat, taubatan nasuha, dan beristighfar dan berbuat kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan pengaruh dosa tersebut. Itu maknanya. Nah, ikhwanizzabullah, Ahlul Badr yang ikut perang Badr dari kalangan para sahabat dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ampunan. Allah Ta'ala menyatakan, i'malu ma syi'tum, berbuatlah semau kalian. Qad ghafartu lakum, sungguh aku telah ampun untuk kalian. Itu karena keimanan mereka, keislaman yang kokoh yang ada pada mereka, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mereka tidak akan murtad. Sekalipun mereka terjatuh dalam dosa, kesalahan, pasti mereka bertobat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar keimanan yang luar biasa pada mereka, keislamannya mereka. Orang-orang pilih. Rasul sendiri sudah menyatakan mereka adalah afdhalul muslimin. Ini maknanya. Dan mereka jangan kemudian dituduh akan keliru memahami firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ma syi'tum, berbuatlah sekehendak kalian." Kemudian mereka akan senang-senang dengan maksiat dan kemudian meninggalkan ketaatan. Tidak, mereka adalah orang-orang yang kokoh keimanannya, keislamannya. Ikhwanizzakumullah. Tidaklah kemudian mereka memahami firman Allah Subhanahu wa taala tersebut kemudian membolehkan untuk mereka bebas melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan dosa-dosa. Jangan kemudian dohirnya, malu masih itu silahkan berbuat sekehendak semau kalian. Mereka adalah orang-orang yang faham dengan keimanan dan keislaman yang ada pada mereka. Ini ahlul badar. Wayakunu tahsisuhum bihadza duna ghairihim, sehingga kekhususan mereka ini tidak berlaku kepada selain mereka. Ini khusus bagi ahlul badar. Nanti jangan ayat ini kamu berlakukan untuk diri-diri kita. Allah memerintahkan, malu masih tum kok qad ghafartu lakum. Ayatnya jelas itu. Hadisnya jelas. Nah itu khusus untuk ahlul badar. Bukan ahlu abad 2020, bukan. Ini ikhwanul jazakumullah. Kekhususan mereka. Insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu faedah sudah selesai.